Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin ila yamtin amma ba'd. Fatwila rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-20. Masih di kitab Muamalah. Ya, masuk ke bab Al-Qirat. Al-Qirat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-qiradu. Al-qiradu lugatan mustaqun minal qardi. Qirat secara bahasa itu turunan dari kata al-qard. Wa huwa al-qad'u, yaitu memotong. Wa syar'an tawkilu malikin bi ja'li malihi biyati akhara liyat tajira fihi wa ribahu mushtarakun bainahuma. Qirat ini secara bahasa tadi memotong dari kata qard, kemudian secara istilah atau secara syar'i tawkilu malikin itu kegiatan mewakilkan siapa pemilik harta, mewakilkan biyati akhor, yaitu mewakilkan kepada orang lain untuk mengelola hartanya dengan cara yaitu diperdagangkan atau dengan cara digunakan untuk perdagangan. Waribhu, sedangkan keuntungannya mustarakun bainahuma, yaitu dibagi di antara mereka berdua. Qirat ini disebut juga mudharabah atau muqaradah. Juga mudharabah atau muqaradah. Sama, mudharabah. Kemudian malik, ada di situ malik yaitu pemilik harta atau sahibul mal atau investor, pemilik modal, sama. Dia mewakilkan hartanya ya dalam akad kepada orang lain untuk dijadikan modal berdagang, mewakilkan pada orang lain untuk menjadikan hartanya sebagai modal berdagang. Kemudian nanti keuntungannya dibagi mereka berdua. Ya, qirat ini dalam mazhab Syafi'i objeknya di sini adalah tijarah. Di sini lihat tajiro, tijarah. Bicara itu adalah al-bai wa syira, jual beli. Arkanul qirat, rukun-rukun qirat. Arkanul qirat di sittatun. Rukunnya ada 6. Malikun wa amilun wa malun wa amalun wa ribhun wa sighah. Yang pertama ada malik atau sahibul mal atau investor, pemilik modal. Amil ini yang mengelola harta. Nama lainnya mudorib. Istilahnya mudorib. Malun hartanya, wa amalun jenis pekerjaannya, waribun keuntungan, wasigoh dan sigoh. Kita lihat gambaran qirat dulu ya. Suratul qiradi. Di bagian terakhir. Gambaran dari qirat. Suratul qiradi. An yakula zaitun li amr. Zaid berkata pada Amr. Qaratuka fi hadhil alfi ad-dinari. ala anna ribha bainana. Saya melakukan akad qirad denganmu untuk dengan harta misalnya 1.000 dinar ini, sedangkan keuntungannya nanti kita bagi berdua. Fayaqulu Amr qabiltu. Ya, keuntungannya dibagi berdua, bisa misalnya apa? Munasofah, yaitu separuh-separuh. Bisa juga apa? Sepertiga. Kemudian yang satunya 2/3. Jadi misalnya si Zaid tadi menyerahkan hartanya pada Amr, misalnya 50 juta untuk dagang. Nah, kemudian nanti Amr menggunakan modal tersebut untuk berdagang. Ya. Nanti dia beli barang, kemudian dijual. Sehingga yang di sini yang bekerja adalah si Amr. Namanya Amr yang adalah Amil atau Mubarib. Zaid yang menyerahkan uang namanya Malik, pemilik harta atau investor. Dia enggak ikut kerja. Ya, tidak ikut kerja. Amalnya apa? Pekerjaannya adalah tijaroh, jual beli. Kemudian ada samaroh tadi ya. Rukunnya ada samaroh tadi, keuntungannya. Ribah ya. Bagiannya ribah. Hartanya ada tadi misalnya 1.000 dinar, kemudian amalnya adalah tijaroh, kemudian ribah. Ini keuntungannya. Itu gambaran dari Pak Kirot. Syarat Malik, pemilik harta atau investor yang punya modal. Yaitu syaratu maliki malil qiradi sihatu mubasyaratihi ma qarada fihi. Yaitu syaratnya adalah dia harus apa, bisa melakukan ya. Harus bisa melakukan apa? Pekerjaan yang diwakilkan tersebut, harus bisa melakukan sendiri pekerjaan yang diwakilkan tersebut, atau sah gitu ya. Sah melakukan pekerjaan yang diwakilkan tersebut. Maka ini seperti syarat muwakil. Jadi syarat Malik di bab qirad, di akad qirad itu seperti syaratnya muwakil. Ya, ini nanti kembali ke bab wakalah ya. Seperti apa syarat dari muwakil, maka itulah syarat dari Malik. Karena qirad ini ya, termasuk taukil ya. Taukil dan tawakul. Maksudnya ke wakalah juga. Sehingga nanti tidak boleh ini misalnya pemilik modal adalah orang yang safih. Karena orang safih tidak bisa mentransaksikan hartanya, maka dia enggak bisa mewakilkan kepada orang lain. Kemudian tidak boleh sobi, anak kecil, dan tidak boleh gila. Anak kecil punya harta, kemudian dia menginvestasikan hartanya, diserahkan pada orang lain untuk diputar dalam bisnis jual beli, ini tidak sah. Karena dia sendiri juga tidak sah kalau melakukan cara langsung. Nah, tadi maksud dari sihatu basyaratihi maqorodo bihi. Kemudian syurutu amilil qiradi, syurutu amili al qiradi. Syarat pekerjanya atau mudharib yang mengelola harta, yang melakukan bisnis jual beli. Sihatu mubasyaratihi at-tasarrufa al-ma'zuna fihi li nafsihi. Syaratnya adalah dia sah untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan bisnis yang ya akan dia kerjakan sebagai wakil dari Malik tadi yang diizinkan untuk dirinya. Maka syarat dari amil atau nama lainnya adalah mudorib sama seperti syarat sebagai wakil di bab wakalah. Maka tidak bisa misalnya amilnya adalah orang yang buta, kemudian safih ya dia mubazir, tidak bisa mengelola harta. Kemudian juga tidak bisa anak kecil, tidak bisa majnun, tidak bisa. Tapi kalau mewakil tadi Malik untuk orang buta masih boleh. Kalau ini mudharibnya enggak bisa. Sama seperti syarat apa? Wakil. Wasan yang kedua ta'yinuhu ditakyin. Sehingga tidak sah kalau misalnya diakadkan kepada amil dua orang yang tidak ditentukan. Misalnya qaratu ahadakuma. Saya akad qirat pada salah satu dari kalian berdua. Ini enggak sah karena belum ditentukan mana ini yang akan menjadi amilnya. Yang berikutnya wa'an yastaqilla bil amal. Si amil harus independen dalam menjalankan bisnis jual beli. Agar apa? Agar dia bisa leluasa kapanpun dia menjalankan bisnis tersebut. Dan dia nanti sendiri si pemilik modal nggak boleh apa, nggak boleh ikut kerja. Sehingga misalnya nanti disyaratkan pemilik modal juga ikut nimbrung maka tidak sah. Jadi yang diakati ambilnya si Fulan ya, misalnya Amr, ya Amr yang kerja. Mungkin tidak ada yang lainnya. Pengecualian kalau misalnya yang membantu adalah budak dari si pemilik modal. Budaknya boleh atau hewannya pemilik modal. Alasannya karena budak dan hewannya ini adalah harta, maka ya masuk dalam kekuasaannya. Ya dia independen dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut. Syurutu malil qiradi, syarat harta qirad modal, syarat modalnya. Syurutu malil qiradi salah satu syarat harta yang dijadikan modal qirat ada tiga. Yang pertama, an yakuna naqdan, yaitu berupa naqd mata uang, dirham atau dinar, rupiah, dolar, dan seterusnya. Maka tidak sah kalau misalnya modalnya berupa urut. Ya, barang-barang, baju misalnya, ya, perhiasan, dan barang-barang yang lain. Ia harus berupa apa? Uang, mata uang. Sehingga misalnya modalnya berupa mobil misalnya. Ya. Misalnya Z punya mobil. Kemudian melakukan akad qirat dengan Amr, modalnya mobil. Ya, kemudian akad qirat modal mobil, nanti yang kerja Amr untuk menggunakan mobil ya, jadi taksi online misalnya. Kemudian nanti keuntungan dibagi mereka berdua tidak sah. Karena modalnya berupa apa? Mobil, berupa urut. Ya, modalnya ini harus berupa apa? Uang. Enggak boleh berupa barang. Nah, kalau mobil modalnya ini nanti pakainya akad ijaroh. Ya, nanti akan dibahas pakai akad ijaroh. Jadi kalau modelnya seperti itu, pakai kalau modalnya berupa barang, tidak bisa dengan akad mudharabah dalam mazhab tidak bisa. Ya nanti pakai akad ijarah, yaitu Amr nanti nyewa mobil dari si Zaid, ya tinggal disewa perharinya berapa, sudah. Nanti masalah keuntungan ya itu diambil oleh si penyewa kan, oleh Amrnya, bukan dibagi berdua. Kalau dibagi keuntungannya masuk dalam akad mudharabah maka tidak sah karena modalnya bukan uang, bukan akad. Kalau misalnya dia punya rumah kos-kosan, kemudian kerjasama dengan orang lain, nanti dibagi berdua, nah ini juga tidak bisa. Karena apa? Ini bukan berupa uang. Ya sama, nanti pakainya sistemnya ijaroh. Pokoknya dia mengelola kos-kosan atau rumah tersebut dikontrakkan, ya nanti digaji. Pakainya akadnya ijaroh. Bukan mudharabah, bukan qirat. Kemudian yang berikutnya atau masih pertama ya, an yakuna naqdan khalisan, murni nakatnya. Maksudnya tidak dicampur ya. Misalnya dinarnya tercampur dengan yang lain, tidak murni. Ya, ini tidak boleh. Meskipun itu masih laku ya. Kemudian yang berikutnya wa an yakuna ma'luman jinsan wa qadron wa sifatan. Diketahui jenisnya, ukuran dan kriterianya. Maka sehingga kalau misalnya modalnya itu tidak diketahui jenis, ukuran atau sifat maka tidak sah. Jadi modalnya jenisnya apa ini? Rupiah ya, atau emas tadi? Atau dolar, ya. Kemudian berapa jumlah modalnya, 50 juta, 100 juta, ini harus diketahui. Kalau sifah ini biasanya untuk dinar sama atau dirham, jadi dia normal atau misalnya ada apa, patah dan lain sebagainya. Ya harus diketahui jenis, order, kemudian sifat. Wan yakuna muayyanan, kemudian harus muayyan. Tidak boleh dain. Misalnya berupa dain, misalnya si Amil mudharib ini Amr, dia misal punya hutang pada si Zaid. Kemudian utang itu dijadikan modal untuk investasi agar si Amil nanti menggunakannya untuk bisnis dagang. Ini nggak bisa karena berupa dain. Baik itu utangnya itu ada pada si Amil atau selain Amil. Yang berikutnya wan yakuna yaitu biadil amil, wan yakuna muayyanan biadil amil, yaitu dalam kekuasaan amil, dibawa oleh si amil atau mudorib. Maka tidak sah kalau misalnya akad qirat disyaratkan hartanya modalnya dibawa oleh pemilik, pemilik modal ya. Dan nanti kalau pas butuh ngambil, butuh lagi ngambil. Nah, ini enggak boleh. Jadi modal itu harus diserahkan. Ini modal 50 juta ya, serahkan 50 juta agar dia bisa mengelola semaksimal mungkin. Bukan kemudian 50 juta dibawa oleh pemilik modal. Nanti butuh ngambil, butuh lagi ngambil, enggak seperti itu. Jadi posisi harus biadil amil. Harus di bawah kuasaan si amil, di bawah amil atau mudorib. Kalau nanti disyaratkan hartanya atau modalnya dibawa oleh malik, pemilik modal, ini fasid ya, akad qiratnya. Kemudian syurutu amal amalil qirat, syarat amal qirat yaitu apa, bidang bisnis, bidang bisnis mudharabahnya apa. Syurutu amalil qiradi itsnani, syaratnya ada dua, bisnisnya itu berupa apa, kaunuhu tijaratan ya, harus berupa bisnis jual beli, nggak boleh bisnis yang lain. Jadi tadi misalnya si siapa Zaid menyerahkan 50 juta kepada si Amr, maka Amr nanti tijaroh, tijaroh gimana, kulak, kulak barang jual, kulak jual, kulak jual, nah, itu namanya tijaroh, jual beli. Dan nanti kulak beli baju jual seperti itu. Maka kalau apa ada proses produksi tidak sah. Misalnya ya uangnya diserahkan pada Amr kemudian digunakan untuk apa? Memproduksi roti. Nanti Amr beli bahan-bahannya kemudian diproduksi kemudian dijual. Ini nanti tidak sah. Kalau diakadkan dengan qirat. Karena ini bukan tijaroh masuknya. Maksudnya bukan tijaroh. Tijaroh itu enggak ada produksinya. Jadi hanya apa? Beli, jual. Seperti itu. Baik, wasyiro. Ya, sebagaimana dicontohkan di taklik itu misalnya dia beli bur ya nanti diproses menjadi roti, atau nanti beli baju, beli apa? Kain dibuat baju. Kalau sampai disyaratkan seperti itu ya nanti tidak bisa. Tapi di sini kalau misalnya tanpa ada syarat, ini sebutkan tidak fasid, dan nanti Malik si pemilik modal memberikan upahnya. jika memang mengizinkan. Upah berarti bukan apa? Bukan bagi hasilnya. Dan tidak boleh, yaitu mu'aqqatah, yaitu terbatas. Misalnya qaratuka sanatan ala kaza. Nah, ini tidak sah. Qaratuka sanatan wala tatasarraf ba'da. Ya. Ini akad qirat satu tahun saja, setelah itu enggak usah dikelola. Nah, ini nanti tidak boleh. Tidak boleh mu'aqqat. Ya, tadi bidang bisnisnya hanya jual beli saja. Tidak boleh yang lainnya, tidak bisa yang lainnya. Mudharabah hanya terbatas pada jual beli. Wa la yudayyiquhu 'alal 'amil. Si pemilik modal tidak boleh mempersempit ruang gerak dari amil, ruang gerak dari mudharib. Maka tidak sah misalnya dia ditentukan, ya. Nanti barangnya harus tertentu itu saja. Misalnya akad qiratnya nanti harus bisnis jualan sepeda saja misalnya. Atau baju saja. Ini tidak bisa. Tidak sah. Tidak sah pula kalau nanti objeknya yang diperdagangkan sesuatu yang jarang ditemukan, susah ditemukan. Ya, susah ditemukan. Kemudian tidak boleh pula gambaran lain dibatasi, yaitu misalnya suppliernya harus sudah ditentukan. Misalnya nanti kalau kulaan harus pada si Khalid, enggak boleh pada yang lainnya. Nah, itu juga enggak boleh, namanya tadyik. Membatasi, ya, mempersempit ruang gerak. Atau dijualnya, atau misalnya ini jualnya harus pada si fulan saja. Alasannya karena keuntungan terkadang tidak bisa didapatkan pada yang ditentukan tersebut, yang ditentukan tadi. Ya. Ini misalnya dia disuruh apa harus bisnis misalnya ya tadi misalnya bisnis sepeda. Ya, tadi misalnya apa? Sampai mana tadi, Evan? Ya, tadi misalnya bisnisnya harus sepeda, padahal sepeda sudah nggak musim misalnya. Nah, ini nggak boleh, ya nggak boleh dibatasi. Ini mudharabah ini harus pokoknya ini itu nggak Enggak boleh dipaksa satu jenis barang saja. Ya, itu tadi ada dua syarat bidang bisnisnya ya. Kemudian syurutu ribhi al-qiradi, syarat keuntungannya. Syurutu ribhi al-qiradi isnani, syarat keuntungan ada dua. Kaunuhu lahuma, keuntungan untuk mereka berdua. Maka tidak sah kalau misalnya keuntungan semuanya untuk salah satu dari keduanya. Misalnya tadi pemilik modal mengatakan keuntungan semua untukku, nah ini nggak boleh. Atau keuntungan semua untukmu, si Amil. Ini tidak boleh, harus apa? Untuk dibagi mereka berdua. Kemudian wa an yusrata lil amil minhu juz'un ma'lumun minhu bil juz'iyati. Itu disyaratkan keuntungannya itu, keuntungan yang diberikan untuk amil itu bagian yang sudah tertentu menurut apa dalam bentuk persentase. Bagian sudah diketahui ya, bagian sudah diketahui dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal. Persentase misalnya separuh keuntungannya, separuh untuk pemilik modal, separuh untuk si pekerja, amil atau mudorib. Atau misalnya pemilik modalnya sepertiga, kemudian pekerjanya, mudoribnya, pengelola hartanya, yaitu 2/3 misalnya. Kalau muayan maka tidak sah. Misalnya nanti mendapatkan keuntungan ditetapkan 3 juta. Nah, itu tidak sah seperti itu. Dia muayyan enggak sah. Harus berupa apa? Persentase. Juz'iyah tadi ya. Dengan apa? Juz'iyah. Atau misalnya si pemilik modal mengatakan nanti keuntungannya saya pokoknya dapat 3 juta. Nah, sisanya untuk kamu, mudoribnya. Nah, ini enggak sah juga. Karena bisa jadi nanti akan keuntungannya cuma 3 juta. Nah, berarti nanti si mudoribnya enggak dapat apa-apa, ya. Atau sebaliknya, ya. Misalnya untuk mudoribnya keuntungannya 3 juta, sisanya untuk Malik, ya juga enggak sah juga. Alasannya sama. Nanti keuntungan cuma 3 juta yang dapat sih mudoribnya saja. Nanti pemilik modal enggak dapat apa-apa. Ya, intinya kalau ditetapkan jumlah-jumlah nominal itu tidak sah. Harus juga persentasenya. Separuhnya atau 50%, 30%, 60-40, ya, 30-70. Terus kemudian kalau syarat-syarat tidak terpenuhi, ya, maka akad qiradnya yaitu akad qiradnya fasid. Kalau syarat-syarat tidak terpenuhi, akad qiradnya fasid. Akan tapi tasarruf dari si amil ini terlaksana. Karena diizinkan, ya kan? Dia mentasarrufkan harta dari si sahibul mal, itu diizinkan enggak? Diizinkan. Akan tapi tidak memenuhi syarat. Maka nanti tidak berlaku hukum-hukum qirad tadi pembagian-bagiannya tadi, keuntungan. Kemudian nanti si amil mendapatkan upah standar, ya, mendapatkan upah standar meskipun tidak dapat keuntungan. Ya, nanti berarti kembalinya seperti ijarah. Meskipun tidak untung, ya. Karena ini akad qiradnya apa? Fasid. Sehingga tidak berlaku masalah untung tidak untung. Kalau qirad itu kan tergantung keuntungan, kan? Kalau enggak untung apa yang dibagi? Tapi kalau ijarah ya, tidak tergantung pada keuntungan. Kalau ini akad qiradnya fasid, ya, kemudian enggak untung, ya si sahibul mal investor wajib menggaji. Gaji standar. Jika tadi akad qiradnya tidak memenuhi syarat. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan. Bagaimana kalau semua keuntungan disyaratkan untuk sahibul mal? Sah enggak akad qiradnya tadi? Ya, sah ya. Tadi kan sudah disebutkan dibagi mereka berdua. Kalau misalnya keuntungannya untuk sahibul mal semua, akad qiradnya apa? Sah enggak? Tidak sah. Kenapa? Ya, tadi sudah kita jelaskan, keuntungan harus dibagi berdua. Nah, ketika akad qiradnya tidak sah, kemudian si amil kan tadi apa? Berhak mendapatkan apa? Ujroh, upah standar. Tapi kalau tadi fasidnya gara-gara penetapan keuntungan untuk apa? Gara-gara keuntungannya itu ditetapkan untuk si sahibul mal semua, ini amilnya tidak mendapatkan ujroh. Karena dia apa? Ya, dia mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan itu. Sudah ditetapkan, ya, sudah ditetapkan itu keuntungan untuk pemilik modal. Jadi ketika akad qirad, pemilik modal mengatakan ini keuntungan untuk saya semua. Nah, ini ketika seperti ini tidak memenuhi syarat, maka akad qiradnya apa? Fasid. Ya, tidak berlaku. Nah, ketika terus dijalankan, si pekerja ini menjalankan mengelola, padahal tadi sudah ditetapkan seperti itu, apakah dia bisa berhak mendapatkan gaji standar? Tidak berhak, karena dia sudah mengetahui tadi ditetapkan seperti itu. Nah, beda halnya kalau kefasidan dari akad qirad ini karena syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi, ya. Nah, jadi pada umumnya, secara umum, kalau akad qirad ini tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka pekerja mendapatkan upah standar. Untung tidak untung. Tapi kalau khusus, bahasanya khusus untuk kasus apa? Akad qirad itu fasad gara-gara disyaratkan. Bahasanya keuntungan diambil untuk sahibul mal semua, investor semua, kemudian bisnisnya dijalankan, mudhorib atau pekerja enggak dapat apa-apa. Ya. Tidak berlaku tadi. Jadi kalau akad qiradnya fasid kan jadi jaroh istilahnya, ya. Dapat upah standar. Nah, tapi kalau di bab ini enggak, karena tadi sudah ditetapkan bahwasannya apa? Keuntungan milik si pemodal semua. Jadi akad qiradnya fasid, kemudian tidak mendapatkan upah standar di kasus ini, di kasus yang fasidnya gara-gara penetapan keuntungan untuk yaitu pemilik modal seluruhnya. Karena apa? Dia sudah mengetahui dia kok masih kerja, mengetahui disyaratkan seperti itu, dia kok masih kerja. Berarti dia kerja tanpa mengharapkan apa? Nanti keuntungan atau imbalan. Syarat sigoh qirad sebagaimana syarat sigoh jual beli. Ya, qorot tuka, dorob tuka, dan seterusnya. Sudah ada kobulnya. Nanti disyaratkan seperti apa syarat di sigoh jual beli, tidak boleh ditaklik ya, digantung jika datang bulan, jika atau ditakid selama apa ditakid hanya misalnya satu bulan ya. Kemudian juga harus berkesesuaian makna antara ijab dan kobulnya. Ya, sudah pernah kita bahas di sigoh jual beli. Al-Musaqah. Al-Musaqah itu lugatan Musaqah secara bahasa adalah ma'khudhatun minasaqi. Diambil dari kata asaqyu, mengairi, memberi minum. Wasyar'an secara syar'i mu'amalatu syakhsi wairahu ala syajarin makhsusin. Liyata'ahadu bisakhin wa wairihi wa samaratu lahuma bisigotin. Panjang dimana. Yaitu muamalah seorang, seorang mempekerjakan orang lain dengan objek yang dikerjakan yaitu pohon-pohon tertentu, tanaman tertentu, untuk bisa dirawat pohon-pohon tersebut dengan cara diairi dan yang kegiatan yang semisalnya, kemudian hasilnya untuk mereka berdua dan dengan sigoh. Kita lihat suratul Musaqah. Suratul Musaqati an yakula Zaidun li Amr. Gambaran Musaqah, Zaid berkata pada Amr, saqaituka ala hadha nakhli sanatan li tata'ahadahu binisfi as-samar. Fayakul Amr qabiltu. Zaid mengatakan pada Amr, saya akad Musaqah untuk ya, pohon-pohon kurma ini selama 1 tahun agar engkau rawat. Dan nanti engkau dapatkan separuh dari hasil panennya. Mirip apa ini? Mirip mudorobah. Ya. Jadi nanti gajinya itu dari apa? Dari hasilnya. Separuhnya atau sepertiga dan seterusnya. Misalnya kita Zaid punya apa? Kebun kurma. Dia enggak bisa ngerawat. Ya, tidak punya waktu, tidak punya keahlian. Ya, sedangkan pohon-pohonnya sudah besar ya, tapi belum tumbuh buahnya ya. Maka kemudian mendatangi Amr untuk melakukan akad Musaqah. Nanti Amr yang merawat, mengairi ya, merawat ya. Kemudian hasilnya nanti dibagi mereka berdua. Ya seperti itu gambarannya dari akad Musaqah. Arkanul Musaqati. Arkanu al-Musaqati, rukun dari Musaqah. Malikun pemilik, ya pemilik kebun. Amilun pekerja, yang bekerja pak taninya. Tadi misalnya Amr. Amalun kegiatan kerjanya. Kemudian samaratun hasilnya. Hasil panen, sigoh-sigoh, mauridun lil amal, objek yang dikerjakan, ya kebunnya. Syaratu al-maliki wal-amili fil musaqati. Syarat malik, yaitu pemilik kebun, pemilik pohon, dan amil pekerja, pak taninya, dalam bab musaqah, dalam akad musaqah. Syaratu al-maliki wal-amili fil musaqati, syaratuhuma fil qirat. Yaitu syarat sama seperti syarat dalam qirat mudharabah. Yang persis ya. Persis apa mudharabah. Sehingga si Malik, ini si Malik pemilik kebun, disyaratkan dia ahlu taukil. Bisa menjadi muwakil. Kemudian si Amil, pak taninya itu, dia punya kelayakan menjadi wakil. Ahliyatu tawakul. Nah, tapi di bab ini Al-Malik tidak bisa seorang yang buta. Syurutu amalil musaqati. Syarat bidang kerja musaqah. Syurutu amali al-musaqati itsnan. Ada dua. Ala yasrito alal aqid ma laisa alaihi. Tidak boleh, yaitu disyaratkan pada yang berakad yang bukan menjadi kewajibannya. Contohnya apa? Ya, disyaratkan si pekerja, pak taninya, untuk membangun tembok. Ya, rumah geri. Ini kebun kurmanya. Nanti Zaid ini mengatakan pada Amr, kebun kurma kamu rawat, ya, pengairannya, kemudian rumput-rumputnya dibersihkan. Terus kamu juga bangun ini, dikasih pagar, ya gitu. Ini enggak bisa. Tidak sah akadnya. Atau si pemilik kebun dipersyaratkan untuk mengurusi pengairannya. Nah, ini kan pekerjaannya amil, ya. Itu. Jadi maksudnya ini ketika apa? Dipersyaratkan sesuatu yang bukan kewajibannya. Ya. Karena pekerjaan yang berkaitan dengan hasil buah itu nanti yang menanggung ada si amil. Kalau pekerjaan berkaitan dengan tanah, nanti yang menanggung adalah si pemilik kebun. Nah, misalnya tadi pengairan, kemudian rumput-rumput, kemudian ada proses penyerbukan, itu nanti si amilnya. Ya. Tapi kalau ngasih pagar, misalnya ngasih pagar, ini nanti dia si tanggung jawab dari pemilik kebun. Ya, ini masing-masing punya tugas. Kemudian yang berikutnya, wa an yuqadira bi zamanin ma'lumin yusmiru fi asyajaru ghaliban. Saya disyaratkan harus menetapkan batasan waktu, kalau di sini malah ya. Maksudnya batasan waktu yang sudah diketahui, yang umumnya dalam batasan waktu tersebut buah umumnya pohon sudah berbuah. Kalau misalnya dibatasi waktu cuma sebentar, ya, ya buahnya kan nanti belum berbuah, belum musimnya, ya. Ini nggak boleh. Jadi nanti dibatasi waktu, sekiranya di dalam waktu tersebut umumnya buah itu sudah muncul, sehingga nanti bisa dibagi, ya. Kalau misalnya dia dibatasi waktu, pokoknya nanti sampai buahnya muncul tanpa menetapkan batasan waktu, misalnya ini enggak boleh. Atau misalnya tidak ditetapkan batasan waktunya, pokoknya kerjakan, pokoknya sampai kapan kerjakan aja, enggak ada batasan waktunya, ini juga tidak bisa. Atau misalnya dia pokoknya selamanya, ya itu juga enggak bisa. Tidak sah nanti ya. Nanti tidak sah. Syurutu as-samarah. Syarat dari apa? Hasil panen. Syurutu as-samarati isnani. Syarat untuk hasil panen dua. Kaunuhuma lil'aqidaini. Kaunuha lil'aqidaini. Yaitu hasil panen harus dibagi mereka berdua. Tidak boleh nanti disyaratkan sebagainya untuk orang lain misalnya. Nah, nanti untuk Amr, Zaid, nanti sebagainya si, untuk si Fulan, itu enggak boleh. Jadi harus untuk mereka berdua. Dan tidak boleh juga misalnya semuanya untuk pemilik kebun. Nah, nanti dapat apa yang kerja. Misalnya seperti itu. Makanya ini kaunu alil akidah ini. Kemudian syarat berikutnya, wa kaunuha ma'lumatan bil juz'iyah. Hasil panen pembagiannya tadi, bagian hasil panen haruslah diketahui secara juz'iyah. Ya, persentase misalnya 1/4 ya. 1/3, 2/3, 50%, 50%. Ya. Jadi bayarannya adalah berupa apa? Hasil panen ditentukan berdasarkan persentase. Baik. Kemudian syartu sighatil musaqah. Syartu sighati al-musaqati, syarat sighah musaqah. Itu syartu sighatil bai'i, bai'i ila adami taqid. Ya, sama seperti sighah jual beli akan tapi tidak ada di situ syarat adamu taqid. Kalau jual beli kan tidak ditaqid waktunya, ya. Tidak boleh ditetapkan. Saya jual ini padamu 1 bulan, ini enggak bisa. Tapi kalau di sini justru malah diberi taqid. Ya, kalau enggak diberi taqid malah enggak sah ya. Selamanya enggak sah. Misalnya ini selamanya enggak sah. Diberi waktu misalnya 1 tahun ya, 8 bulan dan seterusnya. Kemudian syurutu mauridi al-musaqati sitatun. Objeknya ya, maurid al-musaqah, objek musaqah. An yakuna nakhlan au ainaban. Kebunnya itu apa? Pohon yang bisa diakadkan, diakadi untuk apa musaqah? Ya cuma 2. Kurma sama anggur. Yang lainnya tidak boleh. Menurut pendapat muktamad madhab. Meskipun ada sebagian ya fuqaha Syafi'iyah yang membolehkan untuk yang lainnya. Nah, kalau di tempat kita kan kurma sama anggur ya tidak sebanyak buah-buah yang lain ya. Sehingga nanti terbatas ini. Ini mangga, kemudian apa? Buah-buah apel, jeruk, ini enggak bisa. Ya. Dan fuqaha Syafi'iyah misal An-Nawawi ya, itu mengatakan sah untuk pohon-pohon yang berbuah. Dan ini qaul qadim dalam mazhab Syafi'i dipilih oleh Subki, maka kita bisa milih ini kan itu. Ya nanti masyarakat itu tidak apa? Bisa longgar untuk di masyarakat itu. Oke, buah lain enggak apa-apa, kok mangga, jambu, ya apel. Nah. Karena Imam Nawawi apa? Membolehkan. Nah, ini qaul qadim juga. Ada qaul qadim. Ya enggak apa-apa. Ya. Meskipun untuk pendapat muktamad enggak bisa. Solusinya gimana kok kalau enggak bisa menurut pendapat muktamad? Ya di ijaroh. Nanti pakainya ijaroh. Wa an yakuna magrusan, sudah ditanam. Ya. Sehingga pohonnya sudah ada, bukan kosongan, ya. Suruh nanam itu enggak, beda nanti ya. Nanti pakainya muzaroah atau mukhobaroh. Kalau musaqoh itu ngairi saja, pohonnya itu sudah ada. Wan yakuna mu'ayanan, sudah tertentu yang mana pohonnya. Kalau mubham tidak bisa. Kebun yang mana gitu kan? Kebunnya ada 2, ya. Harus tentukan, enggak boleh pokoknya salah satu dari 2 kebun misalnya. Ya. Jadi harus tentukan. Wan yakuna mar'iyan, dia terlihat. Enggak terlihat gimana? Tertutup. Ya sudah diketahui, oh ini kebunnya adalah ini, dilihatnya. Enggak boleh kemudian kebun di sana, kemudian sudah akadnya, ini harus dilihat dulu. Wan yakuna biyadil amil. Maka ini pekerjanya ya si, yang menguasai si amil, si pekerja. Tidak boleh misalnya ini yang mengerjakan si amil plus si maliknya, pemilik tidak bisa. Walayab dua solahu samarihi, belum nampak yaitu kelayakan buahnya. Kalau sudah buahnya sudah apa? Wah sudah mangga sudah pada menguning. Diakad musaqoh ya. Nanti kerjanya apa? Enggak begitu maksimal. Bentar lagi panen enggak. Enggak bisa. Ini apelnya sudah mau matang akad musaqoh. Ya. Ini kalau lihat masih apa? Buahnya masih kecil-kecil gitu kan. Lah diakati musaqoh biar cepat. Atau belum berbuah diakati musaqoh nanti diairi ada proses penyerbukan buatan dan seterusnya. Nah, itu nanti biar muncul. Nah, kalau sudah muncul ya dia kerjanya enggak maksimal. Cuman standby nah. Baik. Amal mudorobah berupa warung makan tidak boleh karena proses ya harus jual beli, harus apa jual beli. Kalau proses proses apa produksi? Ya pokoknya dia kulakan terus di ini. Kalau warung makan berarti kan proses. Tadi kan sudah disebutkan buat roti. Kalau produksi nanti masuknya adalah kalau produksi kan istisna. Tapi istisna dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan kecuali terpenuhi akad syarat-syarat jual beli salam. Jika yang ada hanya para pemodal saja sedangkan untuk menjalankan usaha mengupah pihak lain. Belum tahu anak gambarannya. Dalam musaqoh bibit dari pemilik kebun. Musaqoh itu sudah ada pohonnya. Jadi ya Pak, tidak bicara bibit. Kalau bicara bibit nanti di bab akad muzaroah sama mukhobaroh. Ini menanam. Maka tadi kan syaratnya magrusah. Sudah tertanam ya. Ya intinya pembagian hasilnya harus untuk mereka berdua dulu ya. Entah nanti setelah itu mau disalurkan kemana ya. Maka terserah ya. Tip, ana izin maksudnya sampai jam ini karena ada keperluan mengisi di masjid. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.